Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran berdasarkan tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Pada pertemuan kita hari ini, kita telah sampai pada ayat ke-20 dari surat Al-Hijr, surat ke-15 dari daftar isi Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 20 ini masih terkait erat dengan kekuasaan Allah yang pada ayat sebelumnya menceritakan bahwa Allah menghamparkan bumi dan padanya kita menemukan gunung-gunung, dan kemudian pada gunung-gunung itu ada tumbuh-tumbuhan yang semuanya terlaksana berdasarkan takaran dan ukuran. Fiha min kulli syai'in mauzun. Artinya, bumi telah diciptakan Allah sebelum manusia hidup di atasnya. Kemudian Allah menciptakan Adam dan Hawa di surga, dan kemudian akhirnya turun ke bumi karena memang Adam dan Hawa adalah penduduk bumi. Maka Allah telah menjadikan bumi jauh-jauh hari sebagai tempat kehidupan yang layak. Waja'alna lakum fiha ma'ais. Kami jadikan kamu di bumi tempat yang layak untuk hidup. Selain dia layak untuk ditempati untuk hidup anak cucu Adam alaihissalam, keperluan-keperluan di bumi ini pun tersedia dan terhampar begitu banyaknya. Ini satu hal yang menjadi pelajaran penting dari ayat ke-20 ini, bahwa selain dia berkait erat dengan ayat 19, ayat ini juga mengatakan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan bumi sebelum Adam alaihissalam sebagai tempat yang layak untuk dihuni. Yang kedua, waman lastum lahu birazikin. Dan kemudian Allah menjamin rezeki kita dan rezeki anak cucu kita. Waman lastum lahu birazikin. Dan rezeki itu bukan berasal dari kita untuk anak cucu kita. Karena banyak orang berpikir, aduh, kalaulah misalnya saya wafat di usia muda, bagaimana kelangsungan anak dan cucu saya? Kalaulah suami wafat di usia muda, sementara istri tidak bekerja, bagaimana anak dan cucu saya kelak? Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man lastum lahu birozikin." Dan kami menciptakan pula siapa saja yang dia bukan merupakan sumber rezekinya dari kamu wahai manusia. Artinya bukan kita yang menjamin rezeki anak cucu kita, tetapi anak cucu kita yang menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita akan mengkaji lebih jauh dan lebih luas ayat 20 dari surah Al-Hijr ini. Persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal, para pendengar rahimakumullah. Ayat ke-20 yang menjadi pembahasan kita dari surah Al-Hijr ini memberikan banyak inspirasi kepada kita, memberikan penyegaran-penyegaran baru terhadap kita, dan juga sekaligus untuk menyadarkan siapa saja yang belum mau beriman kepada Allah, atau ketika dia beriman kepada Allah tapi imannya masih setengah-setengah, tidak begitu terlalu serius. Di beberapa keterangan ayat sebelumnya, Allah sudah berusaha untuk memberikan peringatan kepada kita, berusaha untuk menampakkan di hadapan kita bagaimana kebesaran dirinya, bagaimana keagungan dirinya dan keberadaan dirinya sebagai penguasa alam semesta. Waja'alna balaqad ja'alna fis samaa'i buruja. Kami telah menciptakan langit itu begitu burujan tinggi ya. Coba lihat ke langit, itu adalah salah satu tanda kekuasaan akan keberadaan kami yang seharusnya aku adalah Tuhan yang satu-satunya harus kamu sembah. Ketika ini belum mampu dipahami, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-19 dengan mengatakan wal arda madadnaha. Bumi tempat kamu berpijak, gunung-gunung yang kamu lihat begitu sangat kokoh, itu semua adalah ciptaanku, kata Allah. Nah, pada saat belum juga mampu seseorang menyadari akan kebesaran Allah atau belum mampu merasakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian menurunkan ayat ke-20 ini dengan mengatakan wa ja'alna lakum fiha ma'isha. Bahwa kehidupan yang sekarang kamu jalani dengan segala ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, punya rumah, punya pakaian yang bagus, punya anak dan istri yang begitu sangat disayangi, punya burung-burung peliharaan, hewan-hewan yang dipelihara, ikan di akuarium yang kamu nikmati setiap hari, ya, tanaman-tanaman yang kamu tanam, itu semua adalah karena pemberianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu maksud dan tujuan kenapa Allah mengatakan wa ja'alna lakum fiha ma'isha, kami jadikan bagi kamu bumi ini sebagai tempat tinggal yang begitu sangat indah. Jadi artinya Allah mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan pendekatan yang mampu membuat kita semakin tersadar. Lihat langit. Kalau kita anggap langit jauh, Allah mengatakan lihat bumi dan lihat gunung-gunung. Tidak mampu juga, lihat ke sekelilingmu. Kehidupan yang kamu jalani itu adalah pemberian dari kami, dan seharusnya setiap manusia, setiap makhluk itu seharusnya menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada dirinya. Banyak sekali keterangan ayat yang senada tentang hal ini. Ketika Allah mengatakan huwallazi sakhara lakumul bahra litajriyal fuku fihi bi amri, lautan itu adalah ditundukkan buat kepentingan manusia sehingga akhirnya bisa diambil mutiara yang terkandung di dalamnya, makanan-makanan dan sebagainya, ya. Kemudian lagi Allah mengatakan wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, ya, binatang-binatang yang kamu kendarai, kuda atau binatang yang kamu pelihara, itu semua adalah kesenangan yang Allah berikan kepada diri kamu. Seharusnya ini kembali mengingatkan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lastum lahu biraziqin, ya. Kalau juga tidak mampu melihatnya, pernahkah kita berpikir kucing yang ada di sekitar halaman kita itu siapa yang memberi makan? Terkadang kita lupa-lupa memberi makannya, tapi itu tetap kucing itu hidup dan juga begitu sehatnya, gitu. Itu artinya bahwa makhluk yang ada di sekitar kita, kucing yang berada di sekitar rumah kita, hewan-hewan peliharaan dan lainnya, itu sebenarnya bukanlah kita yang memberikan rezekinya. Ya, tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, tetapi yang memberikan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang kamu peroleh itu belum ada apa-apanya dibanding dengan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kamu. Burung yang berterbangan di udara, hewan-hewan yang ada di bawah permukaan bumi, tikus yang sering kita lihat masuk di gorong-gorong, kita racuni pun masih juga dia hidup, anak-anaknya hidup, kita racuni induk-induknya mati, anaknya masih tetap hidup besar sampai sekarang. Sampai terkadang kita berpikir kenapa tikus-tikus ini tidak habis-habis. Itu semua yang memberikan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sekali lagi kita pahami bahwa apapun yang kita nikmati, setiap tarikan dan desahan nafas yang keluar masuk dari hidung kita, segala kenikmatan yang kita nikmati, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ini kita ketahui dan kita pahami dan tidak juga mampu membuat kita tergerak untuk menyembah Allah atau semakin serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan satu hal yang sangat disayangkan, karena tanda apalagi yang bisa dijelaskan untuk membuat seseorang tersadar dari kesalahannya atau tersadar bahwa dirinya selama ini telah kufur dan begitu tersesat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan, kita juga menemukan di sini wa ja'alna lakum fiha ma'isha, fiha di dalamnya, di dalam bumi. Di dalam bumi dapat dikategorikan dua, bahwa kita berada di di dalam atmosfer, bagian dari atmosfer. Jadi ketika kita berada di permukaan bumi, itu juga disebutkan di dalam bumi. Atau di dalam bumi dalam arti kedua adalah betul-betul dalam perut bumi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan kehidupan di bumi ini. Jangan salahkan Allah, kenapa saya tercipta menjadi hamba Allah yang termiskin di dunia. Karena sebenarnya potensi dalam diri kita adalah potensi yang layak untuk hidup dan survive dalam hidup ini. Kemudian potensi di alam semesta ini, baik yang terlihat di depan mata ataupun yang terpendam di dalam bumi, sangat banyak, dan itu sebenarnya sudah cukup banyak bisa menghidupkan manusia. Jadi sebenarnya fiha ma'aisha menjadi statement penting dalam pertemuan kita hari ini, bahwa jangan pernah berpikir kenapa Allah tidak memberi rezeki kepada saya. Itu adalah pertanyaan dan pernyataan yang salah. Allah sudah sungguh banyak memberi rezeki kepada kita. Bayangkan kesehatan yang kita miliki ini, satu ginjal, satu jantung, paru-paru, tangan, mata, itu nilainya tidak dapat dibayar dengan uang sebesar apapun. Karena cangkokan yang dilakukan manusia tidaklah sehebat ketika Allah menciptakannya sejak awal dari kehidupan kita. Tetap saja ada masalah dengan barang yang dicangkok di dalam tubuh kita, walaupun kita bisa membelinya. Kemudian kita juga menemukan di alam raya ini sangat banyak sekali kehidupan yang bisa kita kerjakan, sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang layak untuk hidup di bumi ini. Oleh sebab itu, jangan salahkan Allah ketika kita menjadi orang yang tidak layak hidup di bumi ini, karena sebenarnya Allah telah menciptakan kita, dan apa yang ada di bumi ini menjadi tempat yang layak untuk dihuni dan menjadi sumber kehidupan kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pertama, Allah Maha Kuasa. Kesimpulan kedua, hidup dan mati berada di tangan Allah. Allah Al-Muhyi Wal-Mumit. Jadi jangan sempat berpikir, udahlah mati sajalah saya karena apa? Karena nampaknya saya tidak layak hidup di dunia ini. Tidak. Kehidupan ada di tangan Allah. Dan ketika kita diambil nyawanya, diambil nyawa kita atau orang-orang tercinta sedang meninggal, bukan berarti kita pun harus meninggal. Karena apa? Al-Muhyi, Al-Mumit, Huwallah. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Dan yang ketiga, yang termasuk penting pada pertemuan kita hari ini, rezeki bersumber dari Allah. Bukan berarti istri, orang tua, suami meninggal, atau anak sebagai sumber kehidupan dari kita yang sudah tua meninggal, berarti selesailah rezeki kita. Tidak. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, betapa banyak kita menemukan hewan yang meninggal induknya, anaknya masih tetap bisa tumbuh besar dan dewasa, dan mempunyai anak pula di kemudian hari. Mana masa manusia yang memiliki akal pikiran yang lebih cerdas hanya bisa mengatakan matilah aku ketika sumber kehidupan dari manusia yang menurut dia adalah sumber telah tiada dan meninggal dunia. Salah. Sebenarnya sumber rezeki yang hakiki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah tidak pernah mati, maka rezeki anak cucu kita dan siapa saja yang kita cintai juga tidak pernah mati. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Yakinlah bahwa Allah sumber rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.